dari buku Umdatul Ahkam Al-Kubra karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada dua pertemuan sebelumnya atau dua pertemuan yang telah lalu telah kita uraikan dasar-dasar pokok terkait dengan pembahasan sumpah. Apa yang dimaksud dengan sumpah yang apabila dilanggar seorang membayar kafarah. Juga telah diterangkan apa itu sumpah sia-sia, dan diterangkan juga apa itu sumpah palsu. Ini penjelasan hukum-hukum seputar sumpah. Di dalam kehidupan berinteraksi dengan manusia, kadang berjalan di lisan itu sumpah. Itu adalah hal yang lumrah pada manusia untuk menekankan sebuah perkara, untuk menegaskan sebuah hak, tidak semisal dengannya. Karena itu harus diketahui ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sumpah-sumpah tersebut. Di hadits yang kedua, penulis rahimahullah berkata, Nabi Musa radhiyallahu anhu, dan Abu Musa namanya Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau dari Kufah, tapi asal orang-orang Ash'ari itu berasal dari Yaman, dari sebuah lembah disebut dengan nama Wadi Rima. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin fa ara ghayraha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khair wa tahallaltuha. مختصر من حديث طويل متفق عليه. Kata beliau, sungguhnya saya demi Allah, insyaallah tidaklah saya bersumpah dengan sebuah sumpah. Kemudian saya melihat ada hal yang lebih baik dari sumpah yang telah saya ucapkan, kecuali pasti saya akan datangi, saya akan ambil perkara yang lebih baik itu, dan saya akan halalkan sumpahku. Ini hadits ringkas diambil dari sebuah hadits yang panjang dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Baik. Jadi hadits muttafaqun alaih. Di dalam hadits ini terdapat sejumlah pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat bolehnya seorang itu bersumpah menekankan sebuah perkara walaupun dia tidak diminta bersumpah. Dia ingin tekankan sebuah perkara. Perkara ini begini. Ia tidak diminta bersumpah, tapi dia bersumpah untuk menegaskan. Itu boleh saja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, beliau tidak diminta bersumpah. Tapi beliau untuk menegaskan perkara yang akan beliau terangkan, beliau bersumpah, "Inni wallahi, sungguhnya saya demi Allah." Iya. Kemudian di dalam hadis terdapat syariat istitsna pada sumpah. Terdapat syariat istitsna memperkecualikan, yaitu dengan berkata insyaallah kalau Allah menghendaki. Sebab itu perkecualian namanya. Demi Allah insyaallah kalau Allah menghendaki. Nah, itu artinya dia perkecualikan. Kalau dia sudah memperkecualikan, maka tidak ada masalah dengan sumpahnya tersebut. Iya. Dan istifna dalam sumpah adalah hal yang dibolehkan, bahkan pada hal yang pada kondisi-kondisi tertentu hal yang dianjurkan. Sebagaimana yang akan datang nanti di kisah sumpah Nabi Sulaiman alaihi salam. Iya. Jadi kalau seorang sudah terlanjur bersumpah, kemudian dia ingin ralat misalnya, dia sambung aja di belakangnya dengan berkata insyaallah. Itu cukup. Ini wallahi insyaallah. Insyaallah artinya kalau Allah menghendaki. Terdapat penetapan masyia bagi Allah, bahwa Allah menghendaki bersifat, disifatkan memiliki kehendak di mana segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Masya Allahu kan, wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki itu tidak akan terjadi. Iya. Dan ini sebuah etika agung diajarkan di dalam Al-Quran. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa ayyasha' Allah. Janganlah sekali-sekali engkau berucap pada sesuatu, saya akan melakukan hal tersebut besok. Jangan dia berkata, saya akan melakukan hal tersebut besok. Kecuali kalau Allah berkehendak. Kecuali kalau dia tambah, insyaAllah. Itu baru cocok. Kalau dia bilang besok saya akan lakukan, iya. Ini pernyataan dari dirinya. Seakan-akan dia tetapkan sesuatu akan terjadi. Iya. Dan dari mana dia tahu sesuatu itu akan terjadi? Ketika dia berkata insyaAllah kalau Allah menghendaki, maka ini adalah sebuah etika yang sangat baik. Iya. Dan diambil dari istitsna ini sebagaimana akan datang juga pembahasannya, bahwa kalau sudah ada insyaallah disumpah, seorang bersumpah tapi dia sisipkan di tengahnya, di awalnya atau di akhirnya dengan insya Allah, apabila dia langgar sumpahnya, maka tidak ada kewajiban kafarah terhadapnya. Tidak ada kewajiban kafarah terhadapnya. Iya, insya Allah terdapat penetapan sifat masyia bagi Allah. Ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah rabbul alamin menghendakinya. Artinya tidak ada dari kehendak manusia yang berjalan terlaksana kecuali kalau Allah telah menghendaki. Semuanya tidak keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Kata beliau, inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin. Sungguhnya demi Allah, saya insyaallah tidak bersumpah dengan sebuah sumpah. La ahlifu ala yaminin. Tidak bersumpah dengan sebuah sumpah. Nah, ini menunjukkan bahwa sumpah itu ada di dalam perbuatan Nabi. Karena itu kalau dibahas dari sisi syariat, boleh saja seorang bersumpah. Ya. Kalau dari sisi asal sumpah itu boleh saja. Dan inilah kita di kajian ini membahas hukum-hukum kalau dia sudah bersumpah. La ahlifu ala yaminin, tidaklah saya bersumpah. Ala yaminin, di atas sebuah sumpah. Ini nakira dalam siyak an-nafi. Menunjukkan makna umum. Sumpah apa saja. Sumpah apa saja yang sudah diucapkan. Kalau itu terjadi, maka kata beliau, fa'ara ghairaha khairan minha. Kemudian saya lihat bahwa selain sumpah itu, ada yang lebih afdal. Ada yang lebih baik. Iya. Jadi dia sudah bersumpah dengan sebuah sumpah. Ternyata dia lihat ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik. Misalnya seorang bersumpah untuk meninggalkan sebuah amalan salih. Dia lihat ada yang lebih baik baginya, maka dia datang yang lebih baik. Iya. Misalnya dia bersumpah tidak akan mendatangi rumah si fulan. Dan itu mendatangi rumah si fulan dari kerabatnya, dari amalan yang baik. Ketika dia lihat ada yang lebih baik adalah dia melakukan amalan yang salih. Tidak memutus hubungan silaturahmi. Maka dia datang yang lebih baik. Atau ada yang bersumpah, dia akan puasa terus menerus setiap hari. Ini sebuah amalan. Dan saumud dahar, puasa dahar, bagi siapa yang bersumpah untuk melakukannya atau bernadar, maka boleh dia lakukan. Tapi kalau dia ingin rubah menjadi puasa Daud atau puasa Senin Kamis, maka itu lebih afdal darinya. Dia boleh gugurkan sumpahnya, dia datangnya lebih baik. Iya. Jadi ini kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat umum. Fa ara ghairaha khairan minha. Saya melihat selainnya lebih baik daripada sumpah yang telah saya ucapkan. Dia sudah bersumpah, ternyata ada hal yang lebih baik dari sumpah yang telah dia ucapkan. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Ataitul ladzi huwa khair. Maka saya akan datangi hal yang lebih baik itu. Iya. Terdapat di dalam hadis ini salah satu dalil dari pokok kaidah di dalam syariat kita, bahwa Islam itu datang litahqiqil masalih wa takmiliha, untuk mewujudkan kemaslahatan atau menyempurnakannya. Wa dar'il mafasid au taqliliha, atau menghilangkan mafsadat, kalau tidak dihilangkan dikurangi, dipersedikit. Iya. Perhatikan bagaimana Rasulullah mengajarkan di dalam menimbang perkara. Dia ada dua perkara. Salah satunya lebih baik. Kalau hal yang kurang baik ini dia bersumpah sudah terhadapnya, ada yang lebih baik darinya, maka diambil yang lebih baik. Diambil yang lebih baik. Dan terdapat dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang itu dihadapkan pada dua pilihan, maka dia pilih yang paling baiknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dihadapkan terhadap dua pilihan, maka beliau memilih yang terbaik dari keduanya. Memilih yang terbaiknya. Mengambil yang terindahnya. Iya. Dan ini dari perbuatan Rasulullah, contoh seorang untuk mengambil fikih lebih mendalam. Karena itu kata sebagian as-salaf, laisal akilu alladhi ya'lamul khair minasyar, innamal akilu alladhi ya'lamu khairal khairaini wa syarral syarraini. Bukanlah orang yang berakal, di sebagian ucapan ulama, bukan seorang yang ahli fikih yang segadar mengetahui yang baik dari yang jelek. Tapi seorang yang akil, berakal, yang ahli fikih, dia tahu yang terbaik dari dua yang baik. Dan dia tahu yang terjelek dari dua yang jelek. Yang terbaik dari dua yang baik, kalau dia dihadapkan untuk dia pilih yang terbaiknya. Dia tahu yang terjelek dari dua yang jelek, kalau misalnya dia kena ujian, harus memilih salah satu dari dua yang jelek, maka dia ambil yang paling sedikit kejelekannya, untuk menolak kejelekan yang lebih besar. Iya. Dan ini dari dalil kaidah-kaidah umum di pembahasan fikih tentang al-masalih wal-mafasid. Dan di dalam hadis ini dipetik oleh para ulama sebuah kaidah, kaidah fikih. Dan kaidah ini disebutkan oleh Ibn Rajab rahimahullah di qawaidnya, dan diterangkan oleh banyak ulama. Iya. Di dalam qawaidnya Ibn Rajab menyebutkan bahwa yajuzu taqdimul ibadah ba'da sababil wujub. Qabla al-wujub atau qabla syartil wujub. Boleh mendahulukan sebuah ibadah setelah sebab kewajiban ada. Walaupun pengwajibannya atau syarat pengwajiban belum ada, jadi boleh didahulukan. Iya. Dari mana dipetik dari hadis? Sekarang seorang sudah bersumpah lakukan sesuatu. Iya, ingat ya, kalau sumpah konsekuensinya. Kapan dia langgar sumpahnya, dia bayar apa? Bayar kafarah. Iya, dia membayar kafarah. Demikian dari konsekuensi sumpah tersebut. Iya. Jadi membayar kafarah itu ibadah. Kapan ibadah ini membayar kafarah? Sebab membayar kafarah sebabnya karena dia bersumpah. Harus ada sumpah dulu. Kapan dia wajib bayar kafarah? Kalau dia sudah melanggar sumpahnya. Al-Him. Iya. Jadi kalau seorang sudah bersumpah, dia misalnya berkata, saya tidak akan mendatangi rumah si fulan. Nah, ini sudah bersumpah namanya. Demi Allah saya tidak akan datangi rumah si fulan. Dia sudah bersumpah. Maka sebab kafarah sudah ada karena dia sudah bersumpah. Kapan dia wajib bayar kafarah? Kalau dia batalkan. Kapan dia ke rumah si fulan, dia wajib apa? Bayar kafarah. Tapi setelah dia pikir, sumpahnya ini kurang bagus. So, kalau dia tidak datang ke rumah si fulan, banyak hal yang jelek menimpanya. Ada hal yang lebih baik, dia datangi saja. Walaupun dia adalah orang yang banyak kejelekannya, banyak mengganggunya. Ya, tapi kalau dia tetap sambung hubungan dengannya, mungkin kejelekan yang akan tertolak darinya lebih banyak daripada dia meninggalkannya sama sekali. Ya, dan ini pertimbangan ya. Pertimbangan. Iya. Jadi kalau dia lihat yang lainnya lebih bagus, ya, sebelum dia batalkan sumpahnya, dia boleh membayar kafar. Iya. Dia sudah boleh apa? Membayar kafar. Saya beri contoh lain supaya jelas kaidah ini. Jadi kaidahnya boleh mendahulukan ibadah setelah sebab ibadah itu ada. Sebelum wajib ibadah datang atau syarat ibadah itu datang. Contoh seperti berwudu untuk sholat. Iya. Berwudu untuk sholat. Seorang berhadas masuk sholat maghrib. Maka untuk sholat maghrib kewajibannya dia apa? Dia berwudu. Iya. Sebab dia berwudu apa sebabnya? Karena dia apa? Dia berhadas. Jadi kalau misalnya waktu asar dia sudah berhadas, waktu maghrib belum masuk, bolehkah dia berwudu? Hah? Jawabannya boleh, sebab dia sudah berhadas. Sebab sudah apa? Sebab sudah ada. Iya. Sebab sudah ada. Contoh lain di pembahasan zakat. Di pembahasan zakat. Zakat itu ada beberapa syarat kewajiban. Di antara kewajiban zakat, dia memiliki nisab dan telah dia pegang selama setahun. Iya. Telah dia pegang selama setahun. Sekarang seorang punya nisab, dia berdagang. Barang dagangannya ada. Hasil dagangannya ada, pasti tahun depan dikeluarkan zakatnya. Maka ini sudah memiliki nisab, artinya sudah ada sebab. Tapi kewajiban mengeluarkan zakat belum datang, sebab masih tunggu apa? Tunggu tahun depan. Nah, maka di sini boleh dia keluarkan zakatnya sebelum tiba satu tahun. Ya, kalau misalnya saya ada sebuah perniagaan, saya akan zakati, zakatnya nanti di bulan Muharram, atau zakatnya nanti bulan Dzulhijjah. Sekarang masih bulan 5 ya, Jumadal Ula. Iya. Nanti zakatnya di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah pasti saya akan keluarkan zakat. Maka di bulan ini Jumadal Ula boleh saya dahulukan. Saya keluarkan zakatnya, nanti di bulan Dzulhijjah sisa saya hitung zakat yang saya keluarkan dengan akhir zakat saya di akhir tahun. Ini ada dalil lain, yaitu paman Rasulullah Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengeluarkan zakatnya 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut. Iya. Baik, demikian pula di pembahasan haji dan umrah. Ada namanya mahdhurat al-ihram. Hal-hal yang dilarang pada saat ihram. Di antara larangan, tidak boleh menggunting atau mencabut rambut dari badan, apakah kepala, ketiak, dan semisal dengannya. Tapi seorang kepalanya penuh kutu. Iya. Seperti kejadian Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Didatangkan kepada Nabi dalam keadaan kutu itu berjatuhan di atas dahinya. Saking banyaknya kutunya. Ya, kira-kira orang yang seperti ini sejuk atau tidak? Hah? Ini kondisi sangat mengganggu sekali. Maka dia perlu untuk apa? Memotong rambutnya. Ya. Kalau misalnya dia sudah ada sebab boleh untuk memotong rambut, dia bayar kafara dahulu dengan memberi, menyembelih 1 ekor kambing atau memberi makan 6 orang miskin, atau apa namanya, dia berpuasa 3 hari, maka itu boleh saja. Boleh dia lakukan sebelum apa? Melakukan pelanggaran. Karena sebab kafara sudah ada. Dan dia akan membatalkan. Iya. Baik, ini contoh-contoh ya. Ya, dan banyak furu', cabang-cabang pembahasan disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam kaidah ini. Di kaidah yang keempat ya, dari kitab Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Baik. Jadi saya kembali kepada hadits ini. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin fa'ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khair wa tahallaltuha." Sungguhnya saya demi Allah insyaallah tidak akan bersumpah dengan sebuah sumpah, kemudian saya lihat ada yang lebih baik daripada sumpah itu, kecuali saya akan datang yang lebih baik, dan saya akan halalkan sumpahku. Maksudnya saya akan bayar kafarah terhadap sumpah tersebut. Maka terdapat di dalam hadits ini penegasan tentang membayar kafarah. Ya, dan kafarah di dalam sumpah itu diatur di dalam Al-Quran. Dan insyaAllah ta'ala kita akan bahas nanti ketentuan-ketentuan seputar kafarah. Pembahasan khusus tentang kafarah sumpah itu. Bagaimana bentuknya, pilihan-pilihannya, dan sejumlah pembahasan terkait dengannya. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini bahwa pembayaran kafarah itu kadang dibahasakan dengan bahasa tahallul, penghalalan. Sebab kafarah itu adalah sebuah pembayaran untuk menebus sebuah kesalahan. Itu bentuk dari penghalalan. Iya. Karena itu di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu madlamatun li akhihi fi 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Siapa yang berbuat kezaliman pada saudaranya, pada kehormatannya, pada maupun ataupun pada yang lainnya, maka hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini. Ini penghalalan adalah bagaimana dia lepaskan darinya. Ya, cara menghalalkan dia bayar. Kalau dia berbuat kezaliman, dia ambil hartanya, dia bayar, dia kembalikan. Kalau dia menzalimi pada hal yang lain, dia dikisas, atau dia minta maaf, minta dimaafkan, yang semisal dengannya. Nah, baik. Nah, ini hadits yang agung, terdapat di dalamnya penjelasan bagaimana harusnya seorang muslim itu di dalam memelihara dirinya di atas hal yang baik dan berusaha untuk memilih perkara-perkara yang baik. Itulah di dalam kehidupan. Seorang dalam hidup ini banyak pilihan dan dia dihadapkan kepada banyak permasalahan. Itulah hidup namanya. Iya. Ya Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di tengah manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiruha bainan nas. Itulah hari-hari kehidupan kami persilih gantikan di tengah manusia. Persilih gantikan. Hari ini kadang dia bergembira, besok kadang dia sedih. Hari ini kadang ada kelapangan, besok mungkin dia ada kesempitan. Hari ini cuacanya mungkin sejuk, hari besok mungkin agak panas atau mengganggu. Itulah hari-hari di kehidupan. Ya, maka seorang di dalam mempertimbangkan dan mengambil, dia pilih yang terbaik untuk dirinya. Nah, ini kaidah di dalam hidup. Seorang berusaha memilih yang terbaik dan yang terbaik. Iya. Memilih hal yang terbaik. Sebab pada yang terbaik itu tidak ada beban untuknya. Pada hal yang terbaik yang dia pilih, itulah perkara yang mendekatkannya kepada Allah, dan itulah bekal yang dia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya. Dan kehidupan semua pertanggungjawabannya ke sana. Nah, maka diambil hal yang terbaik. Kemudian di dalam hadits berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum, muttafaqun alaih. Wa li muslimin faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Wa fi riwayatin qala Umar, wallahi ma halaftu biha mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anha dakiran aw athira. Iya. Baik. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Sungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama-nama ayah kalian. Dipahami oleh Umar, larangan di sini bermakna pengharaman. Karena itu Umar tidak pernah, setelah mendengar hadis ini, tidak pernah beliau bersumpah dengan menyebut ayah beliau, kakek beliau maupun nenek moyang beliau. Iya. Dan ini terdapat sebuah pelajaran di pembahasan ilmu usul fikih, bahwa an-nahyu litahrim, larangan itu menunjukkan makna pengharaman. Menunjukkan makna pengharaman. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, terimalah dia. Dan apa yang dilarang, hendaknya kalian berhenti. Jadi kalau ada larangan, perintah berhenti. Iya. Baik. Terdapat di dalam hadis larangan bersumpah dengan menyebut ayah-ayah dan nenek moyang. Dia sebut nama ayahnya, nama kakeknya, buyutnya, maupun nenek moyangnya ke atas. Nah, boleh. Karena sumpah itu harus dengan nama Allah. Iya. Harus dengan nama Allah. Jadi kalau misalnya dilarang bersumpah dengan nama ayah, demikian pula bersumpah dengan nama yang semisal dengan ayah. Seperti dia bersumpah dengan nama saudaranya, nama pamannya. Iya. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Ini juga tidak diperbolehkan. Iya. Dan di sini Rasulullah ketika menyandarkan bahwa Allah melarang kalian bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian, ini penyandaran menunjukkan, penyandaran larangan kepada Allah menunjukkan besarnya dosa di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Kemudian di dalam riwayat Muslim, wali muslimin, faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Atau dia diam. Jadi kalau sumpah, hanya ada dua pilihan. Kalau dia bersumpah, atau dalam hal sumpah, hanya ada dua pilihan. Dia bersumpah tapi menyebut nama Allah, atau dia diam, tidak bersumpah sama sekali. Iya. Dan ini menunjukkan haramnya bersumpah dengan selain nama Allah. Ini konteks hadis lebih umum dari yang pertama. Kalau yang pertama, larangan bersumpah dengan nama ayah saya. Dan kita ambil darinya mafhum muwafaqah, tidak boleh bersumpah dengan saudara, paman, atau kawan-kawan, orang-orang yang diagungkan atau yang semisal dengannya. Tapi ini hadis riwayat yang kedua lebih umum. Hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Tidak boleh bersumpah dengan nama siapapun dari makhluk. Apakah makhluk hidup punya hubungan kerabat maupun tidak ada hubungan kerabat, ataupun dengan benda mati, ataupun dengan pepohonan, bebatuan, maupun yang lainnya. Tidak diperbolehkan. Iya. Hanya dibolehkan bersumpah dengan menyebut nama Allah. Maka diambil dari sini bahwa sumpah dengan menyebut nama Allah ini dari kekhususan Allah. Karena itu pembahasan sumpah dengan menyebut nama Allah dibahas di buku-buku tauhid. Sebab ini dari khususnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kaidahnya di pembahasan tauhid, ya, menyetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, itu adalah syirikan. Taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasa'isillah fa huwa syirk. Atau huwa syirk. Iya. Jadi menyetarakan selain Allah dengan Allah padahal yang merupakan kekhususan Allah, itu dianggap kesyirikan. Ya, maka sumpah dengan nama Allah itu kekhususan Allah. Kapan dia bersumpah dengan selain nama Allah, artinya dia namakan, dia samakan Allah dengan makhluk di dalam apa? Sumpah. Dan ini dihitung sebagai kesyirikan. Tapi syirik ini adalah syirik asgar. Kalau dia terkait dengan al-fat saya, terkait dengan lafad. Iya. Sebab telah syah, Nabi SAW tidak menghukumi kekufuran terhadap siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah. Beliau hanya sebutkan syirik, tapi tidak dihukumi keluar dari Islam. Itu menunjukkan syirik asgar. Dan ini kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah hanya sekedar di lisannya, lafadznya. Adapun kalau diyakini, dia meyakini hal yang dia sumpahkan itu, makhluk yang dia sumpahkan sama dengan Allah, setara dengan Allah dalam keyakinan dia, maka dia masuk ke syirik akbar. Masuk kepada syirik akbar yang mengeluarkan dari keislaman. Iya. Baik. Jadi sekali lagi kita simpulkan dari sini bahwa bersumpah dengan selain nama Allah adalah perbuatan kesyirikan yang diharamkan. Nah, terdapat kewajiban bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saja. Hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah. Iya. Penyebutan billah, dia bersumpah dengan Allah, itu tercakup di dalamnya dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Iya. Kemarin sudah saya terangkan bahwa sumpah, ketika sumpah itu hanya terkait dengan Allah, maka boleh dia berkata wallahi atau billahi atau tallahi, itu semuanya lafaz sumpah. Dan boleh dia sebut nama Allah yang lain dari Asmaul Husna. Iya. Wa Rabbil Ka'bah wa Rabbis Samawati wal Ard war Rahman misalnya war Rahim. Atau dengan nama-nama yang lain. Boleh saja. Demikian pula boleh dia bersumpah dengan sifat Allah. Iya. Dengan sifatnya. Dan ini semuanya tercakup dalam kalimat taliyahlif billah, hendaknya dia bersumpah dengan menyebut Allah, itu menyebut nama maupun sifat-sifatnya. Auliyasmut, kalau dia tidak menyebut nama Allah maka hendaknya dia diam. Iya. Terdapat wajibnya seorang itu diam dari hal yang merupakan maksiat, dari perkara yang merupakan dosa. Iya. Dan perkara-perkara yang terkait dengan dosa, seorang tidak mengucapkannya. Jangankan hal yang terkait dengan dosa, perkara yang sia-sia saja dan sifatnya kadang tidak ada manfaat, tidak ada juga bahaya, kita diperintah untuk meninggalkannya dan disebut bahwa itu adalah bagian dari keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berucap yang baik atau dia diam. Jadi kalau ucapan tidak baik, yang tidak baik itu ada yang sia-sia dan ada yang dosa. Ini konteks lebih umum. Kalau di sini dia mengucapkan nama Allah, kalau tidak selain daripada itu, selain sumpah dengan nama Allah, itu dosa. Maka diperintah dia untuk diam. Sebab semuanya di sini dosa ya. Ya karena itu lafaz-lafaz hadits diperhatikan. Hadits ini beda dengan hadits yang saya bacakan tadi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, nanya dia berucap yang baik atau diam. Diam di situ mencakup diam dari hal yang sia-sia dan diam dari hal yang dosa. Kalau diam di sini, ini diam dari hal yang dosa. Diam dari hal yang dosa. Sebab bersumpah dengan selain nama Allah semuanya dosa. Iya. Dan terdapat bahwa diam itu memiliki keutamaan pada tempatnya. Pada tempatnya. Iya. Karena itu sebagian ulama menulis buku terkait dengan masalah diam, anjuran dan etika-etika seputar diam. Ibnu Abi Dunya punya kitab judulnya Kitabus Samt. Iya. Lumayan tebal. Dibawakan hadith-hadith dan athar terkait dengan diam ini. Dan ilmu itu kadang dari seorang yang menyampaikan ilmu, dia berucap menyampaikan, dan kadang dia diam untuk memberi contoh dengan diamnya. Iya. Nah, itu dikatakan dari sifat orang yang berilmu, idza takallama takallama bihikmatin wa idza sakata sakata bihilmin. Kalau dia berbicara, berbicara dengan hikmah, hal yang baik dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia diam dengan penuh hilm, pelajaran, ketenangan. Iya. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis, wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, qala Umar, berkata Umar, wa wallahi ma halaftu biha mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anha dhakiran wala athiran. Iya. Terdapat di sini keutamaan Umar radhiyallahu anhu. Cepatnya beliau dan kesegeran beliau melaksanakan perintah. Kata beliau, demi Allah, saya tidak pernah bersumpah dengan menyebut nama ayah lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Iya. Tidak pernah saya bersumpah, apakah dzakiran, dalam bentuk saya sendiri yang menyebut, au athiran, atau saya sebut orang lain. Dihikayatkan misalnya orang lain ini berkata demi ayahku atau demi ini, orang lain berkata. Umar tidak pernah lagi menyebutnya. Padahal kalau dia hikayatkan ucapan orang, maka dalam hikayatnya tidak ada masalah. Tapi karena beliau sangat menjaga jangan sampai jatuh dalam hal ini, maka beliau menghikayatkan dari orang pun. Pernah datang seorang kepada Umar, dia berkata, engkau tidak berbuat adil. Atau kalimat yang semisal dengan itu. Dan Umar radhiyallahu anhu marah dengan kemarahan yang sangat besar. Maka seorang yang berada di majelis Umar berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, Allah berfirman dalam Al-Quran, khudil afwa wa'mur bil urf wa arid anil jahilin, ambillah rasa maaf, perintahlah dengan hal yang baik, dan berpalinglah dari orang yang jahil. Orang ini, wahai Amirul Mukminin, yang mencela kamu ini tadi adalah orang yang jahil. Maka seketika itu juga Umar langsung diam, tidak lagi berbicara setelah mendengarkan ayat. Iya. Waqafan li kitabillah. Beliau langsung berhenti terhadap ayat. Itulah sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman. Maka kalau sampai kepadanya adillah dari Al-Quran maupun dari Sunnah, dia segera berhenti. Nah, itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'si Allahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin maupun mukminah, laki-laki dan perempuan yang beriman, tidak pantas baginya apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas mereka memiliki pilihan yang lain. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Iya. Baik. Jadi ini selesai. Penjelasan terhadap hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, untuk hadits berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, saya kira cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal hadzakum.